Selanjutnya adalah kalau wanitanya lagi haid atau yang nyembelih laki-laki tapi lagi junub. Nah, melihat ayam mau mati masih gerak-gerak, ya pagi hari bangun tidur lihat ayamnya ya mau mati, dah cepet-cepet cari pisau padahal dia lagi junub, sembelih ayamnya. Bismillah, junub baca basmalah, bismillah sembelih ayamnya. Gimana sembelihannya? Nah, jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya naqala Ibnul Mundhir al-ittifaq ala dhabihatil junub. Imam Ibnul Mundhir menukilkan sepakat sembelihannya orang junub itu adalah sah. Naam. Dan Imam Nawawi mengatakan apabila Al-Qur'an menunjukkan bolehnya sembelihannya ahlul kitab, padahal ahlul kitab ya mereka adalah najis, tidak tahu mandi junub, maka apalagi orang Islam sekalipun junub, maka tidak berpengaruh terhadap sembelihannya. Dan Imam Ibnul Mundhir mengatakan al-ha'id kal junub, wanita yang haid seperti juga hukumnya junub, tidak mengapa. Ya, jadi nanti kalau sudah ayamnya sudah mau mati, kelihatan mati, enggak perlu cari tetangga. Nah, untuk yang nyembelihnya, kenapa cari saya? Saya lagi junub. Ketika datang ayamnya sudah mati, kelamaan cari tetangga. Nah, junub tidak masalah menyembelih. Wanita haid juga tidak masalah, halal sembelihannya. Selanjutnya, sembelihan orang yang belum berkhitan, apa hukumnya? Nah, nanti barangkali antum ditanya, bukan anak kecil ini, sudah gede orangnya, ya, tapi belum khitan. Nah, baru masuk Islam, baru masuk Islam, belum sempat dikhitan, sudah nyembelih ayam. Nah, ikhwan fil jazakumullah, ada perbedaan pendapat juga dalam hal ini. Namun Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan madhabuna annahu halal. Menurut pendapat kami, madhab kami itu adalah halal. Dan ini kata Imam Nawawi pendapat jumhur ulama. 6. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan la tukal, jangan dimakan, kata Ibnu Abbas. Juga sebagian riwayat dari Al-Hasan Al-Basri. Namun yang roji adalah pendapat jumhur adalah halal. Selesai tentang orang yang menyembelih, pembahasan pertama. Pembahasan yang kedua, alat yang digunakan untuk menyembelih. Maka alatnya ikhwan wa jazakumullah, jumhur para ulama memberikan kaidah apapun bentuk alatnya selama itu tajam. Nah, alatnya tajam, tidak tumpul. Kecuali adalah kuku dan gigi. Nah, kuku kan bisa tajam sebenarnya, gigi juga bisa diruncing untuk tajam, cuman itu tidak boleh. Dalilnya adalah hadis yang kita baca tadi, ma'an haraddam wa dzukirismullah alaih fakul. Alat apa saja yang bisa mengalirkan darah, memancarkan darah, maka dan dibacakan padanya bismillah, maka makanlah. Laisa sinna wa dufra, kecuali yang tidak boleh gigi dan kuku. Naam. Ini kesimpulannya tentang alat. Kemudian yang ketiga adalah mahalul tadkiyah, tempat yang disembelih. Al-Imam Nukudama rahimahullah mengatakan, amal mahillu fal halqu wal labbah, adapun tempatnya itu adalah al halqu, tenggorokan, wal labbah, leher. Naam. Wa hiyal wahdatul lati baina asli unuki wa sadr, yaitu letaknya antara yaitu unuk, dua pundak dan dada, pertengahannya leher itu. Wala yajuzu dabhu fi ghairi hadal mahil bil ijma, tidak boleh di tempat yang lain. Ini secara ijma, walaupun bisa mengalirkan darah. Kita potong bagian perutnya, keluar darah juga, mati juga akhirnya. Nah, kita tusuk dadanya, kita iris dadanya, keluar darahnya, mati juga akhirnya misalnya. Tapi itu tidak halal. Tempatnya ada di leher, bagian tenggorokannya. Nah, ukurannya ikhwan jazakumullah adalah bagian leher itu ada empat, yang sasaran untuk putusnya itu ada empat. Pertama yang disebut adalah al-wazan, dua urat tebal yang melilingi tenggorokan, yakni biasa samping kanan kiri. Dua urat ini, dan ini adalah syarat minimal harus putus dua urat yang di tenggorokan itu, samping, biasanya bagian samping leher. Ini syarat minimal harus putus. Satu, dua. Yang ketiga adalah khulqum al-halq, yaitu tenggorokan. Alat pernafasannya, ya, tenggorokan. Yang keempat adalah almari. Almari yaitu kerongkongan. Kalau tadi tenggorokan, ini kerongkongan. Kerongkongan tempat saluran makanan dan minuman. Kalau dirinci ikhwan jazakumullah, syarat minimal adalah dua tadi. Ya. Al-wazan, dua itu harus putus. Kalau satu saja putus belum sah. Ini wadhan ini yang mempercepat, karena itu darah keluar deras dari situ. Nah, kalau dua ini sudah putus minimal itu sah. Kalau kemudian ditambah hulkum tenggorokan, maka ini juga sah, lebih afdol. Ya, atau kita bilang afdol. Ditambah lagi kalau yang ketiga adalah keempat adalah yang terputus juga yakni kerongkongannya, maka ini yang paling afdol. Empat-empatnya putus itu yang paling afdol. Ya, empat-empatnya putus itu yang paling afdol. Sahnya minimal apa tadi? Dua uratnya ini yang dia. Makanya kalau nyembelih kita beritahu teman itu yang nyembelih, putar itu agak putar bawah ke atasnya. Nah, supaya putus urat dua-duanya. Nah, kalau yang putus selain dua itu, satu saja belum sah. Apalagi kalau cuma yang putus hulkum, tenggorokannya atau kerongkongannya, belum sah. Bisa dipahami? Nah, itu rinciannya. Cuman tengahnya saja, kebetulan kerongkongannya di depan atau tenggorokannya di depan. Satu putus yang besar itu, yang kalau kita putus langsung suaranya kayak angin keluar, itu baru kerongkongan, tenggorokan. Ya, baru tenggorokan. Jangan dikira sudah selesai. Nah, belum selesai pembantaiannya. Putar urat kanan kirinya. Ini yakni mahilit tadkiyah, tempat yang disembelih yang harus diputuskan penyembelihannya. Makanya disyaratkan adalah alatnya itu tajam, tidak tumpul. Nah, kalau enggak tajam, rada-rada tumpul. Tapi kalau itu memang bisa memutuskannya, memutuskannya sah, darahnya memancar. Tapi kalau tumpul sama sekali, itu namanya menyiksa sembelihan, darahnya enggak memancar, ya, matinya mati tersiksa. Ya, itu tidak sah. Ya, makanya Rasulullah SAW menyatakan falyuhidda safratahu, hendaknya dia pertajam pisaunya. Begitu juga yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Aisyah, wahai Aisyah ambillah pisau, kemudian asahlah dengan batu. Nah, ini adabnya. Al-Imam Al-Mundhir mengatakan ajma'a ahlul ilm ala anau idha kuti'a bima yajuzu dabhu bihi wa samma wa qat'a hulkum wal mari'i wal wadjain wa asalad dam hasalad zakah wa halad dabihah. Sepakat ahlul ilm bahwasanya apabila terputus apa yang boleh dari sembelihan tersebut dan dia membaca basmalah, terputus hulkum tenggorokannya, wal mari kerongkongannya, wal wajain dua urat tebal, wa asalad dam dan darahnya mengalir, hasalat zakah, maka sudah terpenuhilah penyembelihan, wa halat dabihah dan halal hewan sembelihannya. Nah, adapun empat-empatnya itu apakah menjadi syarat empat-empatnya, ini berselisih pendapat para ulama. Rinciannya yang benar, yang rajih sebagaimana kita sebutkan, minimalnya dua urat yang tebal itu. Nah, kalau yang afdol dengan hulkum, yang afdol juga ditambah yaitu mari kerongkongan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ada yang semangat menyembelih, sudah putus empat-empatnya masih terus. Ya, sampai terpisah itu kepalanya. Naam. Secara halal halal, tetapi mayoritas para ulama berpendapat itu makruh. Makanya jangan terlalu semangat. Ya. Silahkan semangat, bismillah. Tapi jangan terlalu semangat. Sampai kiwir-kiwir, ya, tinggal tersisa yakni kulit lehernya. Nah, dihindari. Cukup, secukupnya. Kalau empat itu sudah putus, maka selesai sudah. walaupun badannya masih gerak-gerak, tidak apa-apa. Nah, itu sudah sah. Ada yang pengalaman menyembelih bebek atau mentok? Mentok lebih lagi, ya kan? Sudah putus empat-empatnya, dilepas, terbang. Iya, terbang, bisa mampu setengah kilo itu terbang. Nah, tanyalah, mana itu Pak Ustadz? Masih hidup, ya? Masih hidup, bertahan 2 jam, 3 jam, tidak apa-apa. Nah, salah sendiri nggak kamu tali, ya? Apa? Ya ini kakinya, terbang dia, bisa jadi, atau di tali sayapnya. Kalau di tali kakinya maka lebih bagus, lebih leluasa dia gerak. Intinya di tali itu supaya nggak terbang. Kemudian ikhwan jazakumullah, satu tambahan faedah, memotong sebagian anggota badan atau anggota tubuh hewan sebelum hewan tersebut dingin semuanya, yakni sebelum tenang, masih gerak-gerak, ya sudah enggak sabar, potong itu pahanya. Nah, biar cepat dimasak. Ini hewannya masih, apa bahasa Indonesianya, masih gerak-gerak itu, ya. Nah, Al-Imam An-Nawawi di dalam Majmu' Syarah Muhaddab kata beliau, madhabuna annal fi'la makruh, perbuatan yang demikian makruh. Tunggulah sabar, ya, sampai berhenti itu gerak-geraknya. Nah, gerak, ya ini gerak ototnya, ya, gerak tulangnya. Tapi kalau gerak-gerak apa itu, bilang kalau daging yang anu kadang gerak-gerak, maka tidak mengapa. Biasanya kalau hewan itu terakhir gerak-geraknya apa itu, telinganya masih gerak-gerak, tapi badannya sudah tenang, dingin sudah, ya. Maka kata beliau, wal adwul maqtu halal, adapun anggota badan yang dipotong tadi halal. Secara halal, halal karena sudah melewati penyembelihan secara syar'i. Namun secara adab ditunggu dulu, tunggu sampai tenang. Ini pendapat jumhur. Nah, ini pendapat jumhur. Ada yang berpendapat yang lain tidak membolehkan. Namun pendapat jumhur adalah boleh karena sudah lewat, yakni sembelihan secara syar'i. Sekarang kalau kasusnya, ya, hewan disembelih secara syar'i selesai. Biasa kan masih berontak itu, gerak. Nah, gerak. Jatuh ke air hewannya. Nah, matinya di air. Nah, enggak ditali, gerak, jatuh ke air. Nah, atau di situ ada lagi bakar-bakar tadi, jatuhnya ke api, mati kepanggang. Ikhwan, madhab jumhur dalam hal ini adalah, yakni sembelihannya sah. Nah, adalah hewannya sembelihannya mubahah, sudah boleh. Kenapa demikian? Karena kematiannya adalah sudah melewati penyembelihan secara syar'i, dan yang menjadi sebab kematiannya adalah dominan karena disembelih secara syar'i. Adapun dia bergerak kemudian jatuh ke air baru mati, tenang artinya tidak bergerak, maka itu adalah setelah kejadiannya penyembelihan secara syar'i, maka tidak mengapa. Kemudian setelah tempat, selanjutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Nukudamah adalah fi'il, perbuatan cara menyembelih. Cara menyembelih ikhwan jazakumullah adalah kalau selain unta maka ad-dabah. Yang disebut adalah ad-dabah. Cara menyembelihnya adalah ad-dabah, yaitu direbahkan. Nah, direbahkan. Ya. Walaupun asalnya adalah yang penting empat itu terputus. Langsung aja berdiri kamu penggal kepalanya. Misalnya. Maka ini laisa bil adab, bukan adab. Direbahkan. Nah, direbahkan selama itu mampu ukurannya. Namun kalau tidak mampu, ikhwan jazakumullah, terserah. Mau langsung dipenggal selama itu bismillah, bismillah. Enggak mampu masalahnya, direbahkan. Naam. Kamu sendirian sudah rebah, berdiri lagi. Rebah, berdiri lagi. Naam. Waduh, nafasnya sudah tinggal sedikit. Jangan-jangan khawatir saya nanti yang rebah. Ya. Sementara waktu penyembelihan sudah mau habis ini. Ya, sudah tanggal 13 mau menjelang maghrib. Khawatir nanti hewan kurbannya enggak sah. Sudah, bismillah. Langsung dipenggal berdiri gitu. Nah, ini tidak mengapa. Sama halnya ketika hewan tidak mampu untuk ditangkap. Enggak bisa sama sekali, sudah. Lari, ya, kemana-mana sudah. Akhirnya dari jarak jauh dah, bisanya ditembak. Bismillah, tembak. Nah, karena enggak bisa ditangkap. Waktu saya sudah mau habis nih. Ya. Tahu kedapatannya sudah di tengah hutan lagi. Nah. Undang itu temannya Pak Erwin yang masih punya ya senjata. Tembak akhirnya bismillah mati. Kalau saat itu masih bisa sempat hidup, dia jatuh sempat hidup, disembelih maka disembelih. Kalau tidak bisa disembelih maka ikhwan jazakumullah seperti syait hukumnya, seperti binatang buruan karena enggak bisa ditangkap. 6. Itu selain unta. Adapun unta ikhwan jazakumullah dengan nahar yaitu dibiarkan berdiri. Karena kalau merebahkan ya sangat-sangat sulit merebahkan unta. Mungkin orang-orangnya rebah duluan sebelum untanya. Kuat unta itu. Diajak jalan berbulan-bulan di padang pasir saja kuat, tanpa makan dan tanpa minum. Ya. Ikhwan jazakumullah. Orang yang nunggangnya enggak makan, enggak minum. Nah, ya kan? Berbulan-bulan unta berbulan-bulan di padang pasir. Kuat. Nah, kalau unta dengan cara an-nahr, dibiarkan dia berdiri. Ya. Kemudian pakai pisau lancip, tajam lancip, digores. Ya, di bawah lehernya. Maka mencucurlah darah, nanti dia akan duduk sendiri. Set, duduk begitu. Ya, tenang dia. Insyaallah. Mudah, dimudahkan cara penyembelihannya, diikat saja bagian tangannya, satu tangannya. 6. Tangan unta belakang supaya dia enggak lari. Ya. Situ aja. Ini yakni fi'il penyembelihan, cara penyembelihan ikhwan jazakumullah. Sekarang kalau dibalik. Nah, bagaimana? Unta direbahkan ternyata bisa. Ya, ada alat berat atau alat untuk merebahkan unta, direbahkan dia. Berarti nanti prosesnya dabah, disembelih. Sebaliknya, sapi dan kambing dengan nahar dibiarkan berdiri, tusuk bagian lehernya, uratnya yang penting putus. Seret, gitu. Ya, bagaimana hukumnya? Al-Imam An-Nawawi mengatakan, as-sunnah dabhul baqar wal ghanam. Yang sunnah adalah menyembelih sapi dan kambing. Namanya menyembelih itu tadi direbahkan. Dan sunnahnya merebahkannya hewan ke arah kiri. Ya. Sapi itu ke arah kiri. Nah, itu sunnahnya. Atau kambing ke arah kiri direbahkannya. Ya. Wa nahru ibil, wa nahrul ibil, dan yang sunnah adalah unta dengan cara nahar tadi dibiarkan berdiri. Dari bahasanya Imam Nawawi adalah sunnah. Nah, itu yang sunnah. Falau khalafa wa dabhul ibil wa nahrul baqar wal ghanam aw dubihal ibil wa nuhira al baqar wal ghanam jaza. Kalau sekiranya sebaliknya, untanya yang disembelih sedangkan nahar yakni sapi atau kambing dibiarkan berdiri, nah maka kata beliau jaza, boleh. Boleh. Nah, saya mau cara nahar. Cuman cari unta enggak ada. Ya sudah sapi saja. Inahar. Nah, ya. Cara putuskan uratnya yang kanan kiri dengan nahar tadi, biarkan dia berdiri, sah. Nah, secara sah. Tapi menyelisih sunnah. Yang sunnah adalah yakni direbahkan. Ya. Ini keterangan beliau. Hadza madhhabuna wa bihi qala Abu Hanifah wa Ahmad wa jumhur ulama. Inilah pendapat kami dan juga pendapatnya Abu Hanifah, Imam Ahmad dan jumhur ulama, dan ini adalah yang rajih. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk yang menjadi perbuatan menyembelih adalah dengan pisau yang tajam. Itu termasuk kaitannya perbuatan menyembelih. Kemudian termasuk perbuatan menyembelih adalah menghadapkan ke arah kiblat. Ini sunnah. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yustahabbu ayyastaqbila bihal kiblah. Yang sunnah adalah dihadapkan kepada kiblat. Wastahabba dzalika Ibnu Umar wa Ibnu Sirin wa Atha wa Sauri wa Safi wa ashabur ra'i. Yang berpendapat sunnah di antaranya Ibnu Umar, Ibnu Sirin, Atha, As-Sauri, Imam Syafi'i, begitu juga ashabur ra'i. Dan Ibnu Umar memakruhkan kalau tidak diarahkan ke kiblat. Namun pendapat makruh ini adalah pendapat beliau, dan yang rajih tidak makruh. Ya, secara hukum sekiranya tidak menghadap kiblat tidak makruh. Nah, namun kalau bisa menghadap kiblat itu adalah lebih afdol, sunnah. Nah, jadi di lihat posisinya, kalau dia rebahnya itu ke kiri, ya, maka hewan sembelihannya itu menghadap kiblat. Utamanya adalah yang menyembelih juga menghadap kiblat. Nah, barulah disembelih. Alhamdulillah, diusahakan seperti di ma'had, alhamdulillah posisinya mendukung, agak miring nanti ke arah kiblat, insyaallah. Kemudian terakhir adzikr, yakni menyebut basmalah. Hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib ikhwan jazakumullah. Menjadi syarat berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 121, Wa la ta'kulu mimma lam yudkar ismullah alaih wa innahu la fiskun. Dan janganlah kalian memakan sembelihan yang tidak disebutkan ismullah, nama Allah padanya. Wa innahu la fiskun, dan sesungguhnya itu adalah kefasikan. Dalil yang lainnya adalah hadis yang kita baca, ma anharaddam wa dzukirasmullah alaih wa dzukirasmullah alaih fakul, hadis Rafi Ibnu Hajij yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa-apa yang bisa memancarkan darah dan dibacakan padanya bismillah, maka makanlah. Berarti ini penyebutan syarat. Kalau tidak demikian, berarti jangan dimakan. Demikian ayatnya juga jelas. La ta'kulu mimma lam yudkar ismullah alaih. Jangan kalian memakan sembelihan yang tidak dibacakan padanya basmalah. Kalau tidak baca basmalah itu lupa. Nah, ya, atau dia jahil, enggak ngerti. Bagaimana hukumnya? Ada khilaf di kalangan para ulama, namun pendapat yang rajih yang saya lebih condong padanya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, adalah tidak sah. Tidak halal dimakan sembelihannya. Walaupun sembelihannya sapi, walaupun sembelihannya unta. Kalau dia lupa, enggak baca basmalah, enam, maka tidak sah, tidak halal sembelihannya. Enam, ini pendapat yang rajih. Wallahu a'lam bissawab. Walaupun ada yang berpendapat kalau lupa tidak mengapa. Enam, termasuk yang disebutkan faedah oleh Syaikh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin, itu agar menjadi pelajaran. Ya, pendapat yang menyatakan itu tidak sah, tidak halal dagingnya, itu sekaligus menjadi pelajaran karena itu terlalu. Ya, ini ibadah. Ayatnya Allah Ta'ala juga menyatakan walikulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat kami jadikan sembelihan hewan kurban. Apa tujuannya? Liut karusmallahu alaihi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah padanya atas rezeki yang Allah berikan berupa binatang ternak. Ini sudah ibadah kok, ibadah kepada Allah, sembelihan dipersembahkan untuk Allah, dia enggak baca basmalah. Ini terlalu. Nah, begitu supaya tidak diulang. Makanya hikmahnya adalah ayat menyatakan jangan kalian makan sembelihan yang tidak dibacakan padanya basmalah. Itu. Adapun kalau sudah dihidangkan daging tadi, hadisnya yang sudah kita baca, kita enggak perlu menelusuri. Ya. Kita enggak perlu ngutus orang untuk mencari tahu siapa ini yang menyembelih. Apa baca basmalah atau tidak? Apakah pakai pisau tajam atau tidak? Nah, apakah menyembelihnya terputus dua uratnya dari dua-duanya atau tidak? Tidak perlu. Ini namanya takalluf. Ya. Nah, ini pembahasannya ikhwanul jazakumullah yang terakhir dari pembahasan hadis-hadis kita. Kalau tadi lima perkara yang dibutuhkan. Selesai ya. Lima perkara yang dibutuhkan dalam hal penyembelihan. Sekarang terkait dengan hadis yang kita baca terakhir adalah sembelihan janin itu adalah mengikuti sembelihan induknya. Naam. Yaitu penjelasannya idza kharaja hayyan, kalau janinnya itu keluar masih hidup, fayajibu ayudakka bi ghairi khilaf engda ahli ilm, maka wajib disembelih, tidak ada khilaf di kalangan ahli ilm. 6. Namun kalau keluarnya itu sudah mati, nah, atau hidup tapi sebentar, mati begitu Islam. Ya, enggak ada kesempatan, enggak ada memang kesempatan untuk menyembelihnya. Hidup sebentar, mati. Nah. Maka khilaf di kalangan ahlul ilm. Namun yang roji adalah sebagaimana lafaz hadis. Ya. Dabihatul janin bidabihati ummihi. Aud zakatul janin zakatu ummihi. Sembelihan janin itu mengikuti sembelihan induknya. Induknya sudah disembelih secara syar'i, maka janin yang ikut. Itu pendapat yang rajih, ya, sehingga halal untuk diikutkan, untuk dimasak dan dimakan. Enggak usah ragu. Nah, demikian pembahasannya, selesai. Walhamdulillah. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.